بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد إخوة وأخواتنا في الله بارك الله فيكم جميعا kita lanjutkan apa yang telah kita kaji pada season yang pertama tadi. Dan kita ketahui begitu banyak apa yang mesti kita kerjakan di dunia ini untuk persiapan akhirat kita. Dan begitu banyak pula rintangan, godaan, dan perkara-perkara yang memalingkan kita dari kepentingan-kepentingan kita yang hakiki, yakni diantaranya apa yang telah kita bicarakan sedikit tadi tentang adanya media sosial yang namanya HP dengan berbagai fasilitasnya, dengan berbagai aplikasinya, sehingga menjadikan orang asyik, sibuk dengan benda ini, dan terlalaikan dari mempelajari agama mereka, terlalaikan dari ibadah-ibadah mereka, bahkan dengan HP tadi, dengan sarana-sarana tadi, menggelincirkan diri-diri mereka kepada perkara-perkara yang mengundang murka Allah subhanahu wa ta'ala. Adanya HP barakallahu fikum, tidak kita pungkiri banyak manfaat terkait dengan urusan kehidupan kita sekarang ini. Artinya sangat membantu untuk urusan-urusan pekerjaan kita, kepentingan-kepentingan kita di dunia ini sangat terbantu. Bahkan manfaat dari HP yang sekarang ini, barakallahu fikum, itu bahkan juga ada manfaat yang terkait dengan dakwah. Dengan kajian-kajian, informasi kajian, bahkan sekarang ini ada grup-grup Telegram, WA, Salafiyin, yang di sana isinya masya Allah faidah ilmiah, ceramah ilmiah, artikel tulisan ilmiah yang bermanfaat bagi kita. Akan tetapi barakallahu fikum, sekalipun demikian, janganlah kita yakni menutup mata-mata kita bahwasannya pada sarana tersebut ada kemudorotan yang besar di sisi lain. Maka barakallahu fikum perlu diperhatikan untuk mensikapi media sosial ini yang bisa diibaratkan bak pisau yang bermata dua. Sisi kiri maupun kanannya sama-sama tajam. Sehingga barakallahu fikum, yang pertama kita harus perhatikan adalah di dalam menggunakan media sosial ini butuh keimanan yang membuahkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang perlu sekali kita perhatikan. Karena sebagaimana kita ketahui, HP yang sekarang ini bisa apa saja. Muter film, nyanyi sendiri, seperti apa yang saya sampaikan sebagiannya. Bisa, kata orang Semarang, bisa neko-neko. Sehingga dari apa yang disediakan oleh mereka, mereka tidak cuma menyediakan alat yang namanya HP yang canggih tadi, tapi mereka menyediakan berbagai macam perkara yang bisa diputar dan dipetik, diambil, diunduh melalui HP-HP ini. Maka butuh keimanan, butuh ketakwaan ketika memegang HP ini. Mungkin sudah banyak dari apa yang disampaikan oleh asatidah tentang bimbingan menggunakan HP dan tentang apa yang menjadi kenyataan dari kerusakan yang ditimbulkan HP. Kerusakan moral, kerusakan rumah tangga, dan kerusakan-kerusakan yang lainnya. Yang sebabnya adalah HP. Mungkin tidak perlu saya mengulang apa yang telah disampaikan oleh asatidah, bimbingan yang disampaikan oleh Ustadzana Luqman Ba'abdu Hafizhullahu Ta'ala, tentang bagaimana seorang istri ketika mendengar dering bunyi HP suaminya dan dilihat nama teman suaminya, apakah diangkat atau dibiarkan. Maka beliau sudah memberikan bimbingan yang Masya Allah sebagai upaya sadariah. Mencegah adanya kerusakan. Mencegah adanya ketergelinciran. Maka barakallahu fikum, di dalam perkara ini butuh yang kita perhatikan keimanan, ketakwaan ketika kita mau bersinggungan dengan yang namanya HP ini. Kemudian barakallahu fikum, sebagaimana kita ketahui, kadang di dalam HP tadi ada aplikasi-aplikasi dakwah. Dan barakallahu fikum, banyak dari barakallahu fikum gerakan-gerakan dakwah yang selain Ahlus Sunnah pun memanfaatkan media ini. Dari mereka yang sama sekali tidak mengaku Salafi sampai yang mengaku Salafi. Dari yang sama sekali tidak ada miripnya dengan Salafi, dengan yang agak-agak mirip. Beda-beda tipis dengan Salafi. Maka dalam hal ini yang perlu diperhatikan, minta bimbingan asatidah. Mana yang boleh kita buka dan kita ambil faedah darinya, dan mana yang kita harus waspada. Karena ini barakallahu fikum, perkara ini sangat berbahaya. Mengingat semua orang bisa membuka, tinggal klik, muncul, dan dibaca. Padahal di sana ada subuhat. Yang subuhat itu kata para ulama, khotofah. Amat cepat menyambar mangsanya. Dalam keadaan hati kita wal qulub dha'ifah. Sedang hati ini lemah. Sekali baca, hilang sudah. Sekali baca, sekian banyak keraguan di dada. Sehingga ketika mengundangkan ini dan membuka situs-situs dakwah, perlu konsultasi dengan asal kita. Ada situs ini, ada blog ini dan itu. Bagaimana ini? Siapa pembimbingnya? Siapa adminnya? Adminnya. Benar. Nanti salah lagi. Artinya harus ketahui siapa pembinanya dan sebagainya. Maka barakallahu fikum, ini perkara yang kedua yang harus kita perhatikan. Bukannya bermalam butuh ketakwaan, butuh keimanan. Rasa takut yang benar-benar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah ketika membuka, yakni situs-situs yang baik, dakwah dan lain sebagainya. Sekian banyak dari ahlu subuhat, ahlul ahwa wal bidah, punya situs-situs juga. Butuh bimbingan. Maka barakallahu fikum, ketika kita tahu seperti itu, adanya beberapa situs yang butuh keimanan dan ketakwaan untuk bisa memilih dan memilah mana yang membahayakan akhirat kita dan mana yang memberikan manfaat untuk dunia dan akhirat kita. Kemudian barakallahu fikum yang ketiga, juga barakallahu fikum muncul bisnis di dunia maya. Bisnis online. Dagang ini dan itu dengan berbagai bentuk transaksinya. Ini juga barakallahu fikum, kita butuh bimbingan asatidzah. Atau kita butuh barakallahu fikum lebih belajar tentang perkara yang terkait dengan kitabul buyu'. Mana jual beli di dunia maya yang sesuai dengan aturan syariat dan mana yang menyimpang. Yang di dalamnya ada gharar. Yang di dalamnya ada perkara-perkara yang dilarang. Di dalam bi wasira, di dalam jual dan beli. Walhamdulillah, majalah kita sudah membahas tentang bisnis di dunia maya. Pelajari dengan benar. Ramai sekarang bisnis online. Dan banyak yang menuai hasil bagus dari negara ini. Maka barakallahu fikum. Butuh bimbingan ulama kita. Butuh ilmu untuk ikut-ikutan berbisnis di dunia maya. Dari beberapa perkara tadi barakallahu fikum, maka perkara HP bukan perkara yang remeh. Bahkan ternyata perkara HP perkara yang sangat berbahaya. Yang dengan HP ini berapa banyak pemuda-pemuda yang kita kenal baik rusak moralnya. Ikhwan-akhwat yang kita kenal baik rusak pula. Keluarga yang kita lihat, Masya Allah harmonis, porak-poranda. Karena suaminya punya Facebook, istrinya punya Facebook, kemudian Facebook-Facebookan dengan teman-teman yang lainnya. Nah, membuat grup alumni Universitas Diponegoro, Fakultas Teknik Sipil. perikanan, pertemanan. Nah, di situ masya Allah, semua teman yang dulu, yang mengingatkan kepada masa lalu, yang indah maupun yang pahit. Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat seperti itu. Maka bukan perkara yang remeh. Belum lagi apa yang bisa dinikmati dari medsos yang namanya seperti ini. Jadi perkara-perkara yang sama sekali tidak sesuai dengan fitrahnya seorang mukmin. Maka barakallahu fikum, yang perlu kita perhatikan pula adalah mensikapi HP ini, yakni jauhkan dari jangkauan anak-anak. Karena anak kita bisa lebih pintar daripada kita untuk memainkan jarinya. Tiba-tiba anaknya lebih pintar, bisa buka ini, bisa buka ini, masalah. Sampai orang tuanya tanya, kok bisa leh? Tanpa diajari orang tuanya, ketuk sendiri. Pertama ngelihat orang tuanya, habis diketuk, digeser sini. Pertama bisa buka dia, mencari-cari sendiri, masalah. Barakallahu fiik. Dan ini yang perlu kita sesalkan. Dan menjadi PR bagi mayoritas para orang tua dan pendidik anak-anak salafiyin. Dulu anak-anak yang dikenal betah sekali di ma'had, tiba-tiba pengen sering pulang. Ternyata di rumah ada mainan yang namanya android milik bapaknya. Yang ketika pulang, bebas dia untuk menyentuh HP tadi. Sehingga di ma'had itu terngiang-ngiang dengan sentuhan-sentuhan tadi. Terngiang-ngiang dengan permainannya di rumah. Terngiang-ngiang dengan chattingan dengan teman-temannya. Bahkan membuat grup antren. Apa antren? Anak pesantren. Duh, saya bisa seperti itu karena saya melihat sendiri. Ketika dilihat anggotanya, masya Allah, anak-anak kita yang kita kenal baik, anak-anak kita yang masya Allah bagus hafalan Qurannya. Ada grup Facebook judulnya antren, bukan nama beras. Setelah apa ini antren? Anak-anak pesantren. Kemudian ketika kita baca isinya, tidak menyerminkan obrolan seorang santri. Maka kita, masya Allah, anak-anak yang kita kenal baik, anak-anak yang mulutnya, lisannya, amalannya di pondok, masya Allah, siapa yang telah merusak mereka sehingga malas untuk menambah hafalan, sehingga malas untuk balik ke pondok dengan berat balik ke pondok karena asiknya apa yang ada di rumah. Ketika liburan kembali ke laptopnya, membuka akunnya, akun BBM-nya, akun Facebook-annya, akun Twitter-nya, akun WA-nya. Barakallahu fiikum. Di BBM namanya Fulan. Di Facebook namanya Alan. Punya sekian banyak akun. Padahal kita sendiri akun itu apa kadang-kadang gak ngerti. Baru-baru saja, oh ini toh akun, berarti saya punya akun. Anaknya sudah sejak dulu punya akun, diajari anak tetangga. Gini loh cara buat akun. Maka perhatikan, jangan dekatkan kepada anak-anak sampai dia mempunyai iman dan takwa yang bisa membuahkan rasa takut melanggar syariat Allah. Sampai dia memang membutuhkan apa yang namanya medsos tadi untuk kepentingan dia, untuk tugas-tugas dia. Maka kita perlu tanyakan kepada diri-diri kita dengan fenomena banyaknya anak-anak yang belum cukup umur untuk memegang HP. Tapi sudah memegang. Apalagi di luaran. Kita lihat anak-anak SD, Masya Allah, mereka di jalan. BBM-an sama gurunya. Maaf, tidak masuk. Sekarang tidak perlu surat untuk izin. Cukup BBM sama gurunya. Butuh surat dokter. Cukup difoto, di-scan, kirim ke WA-nya gurunya. Sekarang canggih-canggih anak sekarang. Al-Muhim, kita tanyakan pada diri-diri kita. Kalau ternyata anak-anak salafiyin juga ada yang belum cukup umur tapi sudah bebas memegang HP. Punya akun BBM. Sampai-sampai Masya Allah ada yang mengatakan kita kenal dia adalah anak yang baik, awat yang baik dan lain sebagainya. Dikabarkan ada punya akun. Yang lebih mengagetkan DP-nya. Apa itu DP? Kok BBM-nya pakai DP itu apa? Ternyata profil depannya itu. Itu dalam keadaan foto dia tanpa hijab dan bergaya. Innalillah. Seperti itu. Kaget. Maka barakallahu fikum, kita perlu tanyakan kembali. Apa yang akan diperbuat anak-anak kecil ini dengan HP-nya? Untuk bisnisnya kah? Untuk mengambil faedah ilmiah kah? Atau untuk apa anak-anak itu? Jawabannya kita tahu. Kemudian yang kedua kita tanyakan, apa kebutuhan mereka terhadap HP? Apa butuhnya? Kita juga tahu jawabnya. Belum begitu butuh. Atau bahkan sama sekali belum butuh. Kemudian barakallahu fikum, mana yang lebih berat? Manfaat bagi dia dengan HP tersebut? Apa mafsadah? Orang tua yang baik pasti bisa menjawab. Kemudian kita lihat, HP tadi memudorotkan dia atau memberi maslahah? Kalau kita tahu jawabannya, kenapa kita berikan dia HP? Bahkan hadiah kalau kamu selesai hafalanmu juz 29, Abi belikan laptop. Untuk menghafal Quran laptop. Diisi murotal bisa untuk hafalan. Nah, yang selain murotal, lebih banyak dan lebih menarik. Nah, kira-kira anak kecil senang yang mana? Main-main atau serius? Al-walad fi sinhi sinul la'ab. Seorang anak itu usianya usia main-main. Maka kalau ada belajar dan bermain, mana yang dipilih? Coba-coba. Musrif di sini misalnya. Anak-anak kita sekarang pilih main-main atau belajar? Wah, main-main, Ustaz. Coba tawarkan mereka. Sekarang kita belajar atau main-main? Jawabannya mesti. Kita mestinya banyak belajar atau banyak main? Jawabannya jelas. Maka ketika ada laptop, dikasih murotal, kemudian pilih mana? Game atau murotal? Jawabannya, buktikan sendiri. Maka barakallahu fikum. Ini yang perlu kita perhatikan. Jangan mudah untuk membiarkan anak-anak kita memainkan hati. Mungkin barakallahu fikum, walaupun mereka juga kenal SMS atau apa. Sudah kita tahu sih, sudah SMS-nya kemana. Abi barakallahu fikum, kita harus benar-benar cermat, mencermati dengan beberapa pertanyaan tadi. Apa kiranya yang akan diperbuat anak-anak ini dengan HP-nya? Apa kebutuhan dia terhadap HP? Besar mana manfaat dan kerusakannya? Besar mana bahaya dan maslahatnya? Itu yang harus kita tanyakan kepada diri-diri kita sebelum kita berikan HP kepada mereka. Terlebih-lebih barakallahu fikum, anak-anak itu adalah wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat yang 11. Yusikumullah fi awlatikum. Memang ayat ini berbicara tentang tarikah, tentang warisan, harta yang ditinggalkan oleh mayit untuk ahli warisnya. Tapi penjelasannya lebih luas dari sekedar itu. Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau Taisir Karimur Rahman di tafsir Kalamil Manan, beliau menjelaskan tentang ayat ini. Auladukum ya ma'saral walidain indakum wada'at. Anak-anak kalian ini, wahai para orang tua, di sisi kalian adalah titipannya Allah. Qad wasaqakumullah alaihim. Allah telah berwasiat kepada kalian wahai para orang tua tentang anak-anak ini. Nah, barakallahu fikum. Ini perhatikan bagi kita. Titipannya Allah anak-anak ini. Dan bukan sekedar titipan, Allah berwasiat, berpesan tentang anak-anak ini. Apa wasiatnya Allah Subhanahu wa taala? Litaqumu bimasalihihim. Agar supaya kalian menegakkan perkara-perkara yang maslahah untuk mereka. Yang menjadikan anak-anak ini baik, yang menjadikan anak-anak ini saleh. Baik-baik ad-diniyah atau duniawiyah, baik kehidupan agamanya, baik kehidupan dunianya. Maka apa tugas orang tua? Kata Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala, fatu'allimunahum, maka ajari mereka dengan ilmu agama. Watu'adibu, dan tu'adibunahum, kalian didik hadap kepada mereka. Wattaqfunahum, wattaqfunahum anil mafasid, dan cegah dia dari perkara-perkara yang rusak. Wattamurunahum bita'atillah wa mulazamati taqwa ala dawam, dan kamu perintah mereka untuk taat kepada Allah dan senantiasa berpegang kepada takwa dalam keadaan dawam, istimrar, kontinu di atas ketakwaannya, istiqomah di atas ketakwaannya, sehingga kalau ada penyimpangan, tanbih, ingatkan dia, awasi dia, ajari dia, bimbing dia kepada kemaslahatan mereka. Maka jelas, memberikan HP, membiarkan anak-anak bermain dengan siapapun dari teman yang ada di kanan kirinya, itu bukan amanah seorang ayah, seorang ibu terhadap wasiat yang Allah titipkan kepada mereka. Sembarangan di dalam memberikan pendidikan kepada mereka atau tempat belajar kepada mereka. Yang penting belajar. Ya, perhatian siapa gurunya, apa pelajarannya, dan lain sebagainya adalah bentuk khianat dari orang tua kepada wasiatnya Allah Jalla wa'ala. Maka ingat ini. Demikian pula membiarkan mereka main-main dengan HP juga bentuk pengkhianatan dia terhadap amanah yang Allah wasiatkan kepadanya. Maka Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, jagalah keluargamu dari api neraka. Maka beliau menyatakan, fal aulad inda walidayhim mauzibihim, maka anak-anak itu bagi orang tuanya adalah wasiat yang harus mereka pegang. Wa ima ayyakumu bitilkal wasiyah wa ima ayyudayyuha fayastahiku bidzalikal wa'id wal iqab. Maka di antara orang tua tadi ada yang menegakkan, menunaikan wasiat ini dengan baik, menjaga kesolehan dan kesolehatan putra dan putrinya, amat sangat peduli dengan kebaikan agama dan ibadah serta ketakwaan putra-putrinya. Maka inilah orang tua yang menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka. Namun demikian, ada di antara orang tua yang menyia-nyiakan wasiat dan amanah ini. Sehingga orang tua yang seperti ini berhak mendapatkan ancaman Allah, yakni neraka wa quduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Barakallahu fikum. Dan menyelamatkan mereka dari api neraka, kata beliau, wiqayatul ahli wal aulad bita'dibihim wa ta'limihim wa ijbarihim ala amrillah. Menyelamatkan keluarga dan anak-anak dari api neraka itu dengan mendidik mereka, mengajari mereka, bahkan menekan mereka untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Kadang dimarahi ketika dia mengabaikan perintah Allah, tidak bersegera di dalam kebaikan. Dimarahi, ditegur, ditanbih. Barakallahu fiik. Dan terlebih lagi, Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala menyatakan, fala yaslimul abdu ila idha qama biha bima amarallahu bihi fi nafsihi. wal fima yadkhulu tahta wilayatihi minaz zaujat wal aulad wa ghairihim mimman tahta wilayatihi wa tasarrufihi. Beliau menyatakan bahkan tidak ada cara untuk menyelamatkan diri seorang hamba dari nerakanya Allah Ta'ala ini kecuali kalau dia menjalankan apa yang Allah perintahkan, menjaga keluarganya dan anak-anaknya dari neraka, baik menjaga dirinya dan menjaga orang-orang yang ada di bawah tanggung jawabnya dari istri dan anak-anak mereka. Maka barakallahu fikum, itu perkara yang kita perlu perhatikan di dalam mensikapi apa yang namanya HP dan bermuamalah dengannya. Yani barakallahu fikum, butuh iman dan takwa yang memunculkan khusyuk. Butuh bimbingan ahlul ilmi di dalam bermuamalah dengannya. Dan juga barakallahu fikum, hendaknya menjaganya. Menjaga HP ini dari jangkauan anak-anak yang kalau dia memegang atau menggunakannya, mudharat lebih besar daripada maslahatnya. Sebagai bentuk penjagaan kita terhadap diri-diri kita dari nerakanya Allah Ta'ala dan keluarga kita dan juga anak-anak kita. Sudah jam 8, insyaAllah semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini adalah ilmu yang bermanfaat bagi kita. Ilmu yang bisa kita ambil manfaatnya dengan kita pahami dengan baik dan kita amalkan. Ilmu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita mudah untuk mengamalkan amalan-amalan dengan penuh keikhlasan dan dengan bimbingan uswah hasanah kita. Dan semoga amalan kita di malam hari ini ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di timbangan amalan kebajikan kita yang sangat-sangat berguna di yaumil hisab. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala wafaqana jami'an lima yuhibu wa yardallahu wa akhiri da'watina alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.